Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Wa kullu ma'an rutbatil husni qasur fahuwa da'ifu wa huwa. Ini yang ada iskal, yaitu ujung bait ini ada perbedaan naskah. Tamam? Ada perbedaan naskah. Baik. Pada naskah Ibn Uthaymin rahimahullah disyara beliau wa huwa aksaman bin nasbi, berarti sebagai tamyiz. Nah, dengan demikian ya, wa huwa aksaman kathur, yakni fi'il madhi ya, yakni wa huwa kathur aksaman, asalnya wa kathura dha'ifu aksaman. Nah, jadi sebagai tamyiz wa huwa aksaman kathur, dan ini tidak ada iskal ya, tidak ada iskal di sini, asalkan jadikan fi'il madhi kathur dan aksaman adalah tamyiz. Baik. Pada naskah yang lain, dan itu yang dipilih oleh Syekhun Abdullah Bukhari pada Al-Ta'liqat Ar-Radiyah, ya, syarah membawa punya beliau, yaitu wahwa aksamun di dhammah, wahwa aksamun. Muskilahnya ya, pada beberapa tempat di Al-Ta'liqat Ar-Radiyah. Nah, Syekh di sana di naskah yang tersebar, yang tercetak itu, aksamun di dhamma, tetapi fi'il madhi kathur, wahuwa aksamun kathur. Nah, wahuwa aksamun kathur. Nah, kalau begini kan berarti huwa mubtada. Ini kan huwa mubtada ya, pada dua naskah berbeda itu huwa mubtada. Nah, kemudian ini aksamun jika di dhamma berarti khabar. Nah, kalau dibaca kathur fi'il madhi ada iskal. Jadi apa? Yakni na'at terhadap aksam tetapi jumlah. Nah, tapi harusnya kan kathurat, iya kan? Kalau sebagai jumlah ini sebagai na'at atas aksam, karena aksam hiya mu'annat jama' ha? Wahuwa aksamun kathurat harusnya. Oleh karena itu yang lain mengatakan wahuwa aksamun kuthur di dhamma al-kasnya. Nah, supaya jadi apa? Na'at man man'ud. Ini juga tidak ada iskal ini, kalau ini. Yaitu huwa mubtada aksamun khobar kuthur, jama' dari kathir, sebagai apa? Sebagai na'at. Wahuwa aksamun kuthur. Aksamun kuthurun gitu. Aksamun kuthurun. Nah, jadi wahuwa aksamun kuthur. Jadi imma kita baca wahuwa aksamun kuthur, atau kita baca yang pertama wahuwa aksaman kathur, tamyiz. Kalau kita baca kathur juga sebagai fi'il madhi, ini lebih sesuai dengan ujung bait sebelumnya. Qasur, kathur, lebih serasi. Wa kullu ma 'an rutbatil husni qasur fahuwa dha'ifu wa huwa aksaman kathur. Jadi qasur kathur. Tetapi harus dibaca aksaman sebagai tamyiz. Atau dibaca wa huwa aksamun kuthur. Nah, terserah baca keduanya, hafalkan keduanya. Yang jelas antum bisa memahami sisi masing-masing ya bacaan itu dari segi i'rabnya, dan antum sudah belajar nahwu. Tamam? Wallahu a'lam. Nah, ini penjelasan terkait dengan matan ini. Tayyib. Matan ini intinya adalah tentang hadis dhaif. Naam. Sudah kita pelajari kesimpulan ya tentang ini. Kenapa hadis dhaif? Kenapa hadis dhaif aksam kufur? Hah? Atau aksaman kufur? Kenapa macam-macamnya banyak? Nah, karena ada lima syarat yang harus terpenuhi untuk hadis as-sahih dan hadis al-hasan. Masing-masing dari lima syarat itu jika hilang satu, maka dia menjadi dhaif. Dan itu satu syarat saja hilang itu sudah bermacam-macam. Misalkan ittisalus sanad, syarat bersambungnya sanad. Tidak bersambungnya sanad juga macam-macam. Ya, ada yang munqati', ada yang inqita'nya dua tempat tabaqah berturut-turut, ya. Disebut mu'dal, ada yang dari awal musannif ya, membuang sanad langsung ke ujung, disebut mu'allaq. Ya, ada juga mursal jika terputusnya sanad itu di ujung setelah tabi'i ya, dan seterusnya. Jadi kan ini ittisalu sanad jika hilang syarat ini saya sudah berapa macam, kan begitu. Nah, begitu pula terkait dengan hilangnya syarat dhabt. Nah ya, kelemahan dhabt rawi itu kelemahannya macam-macam. Nah, terkait dengan syarat adalah, dan seterusnya. Fahim? Itulah sebabnya aksamnya banyak. Nah, yang jelas dia tidak sampai pada rutbat al-husn. Nah, dan kesimpulan yang kita pelajari akhirnya ada berapa macam as-sahihu li dhati, ada berapa semua? Yang sudah kita pelajari lima as-sahihu li dhati. Kemudian as-sahihu li ghairihi. As-sahihu li ghairi asalnya apa? Al-hasanu li dhatihi idza ta'addadat turuquh, jika berbilang jalan-jalan riwayatnya sehingga naik ke sahih li ghairi. Kemudian al-hasan li dhati. Bedanya sahih li dhati dan al-hasan li dhati hanya pada syarat apa? Dhabt. As-sahih li dhati apa? Dhabtnya apa? Tammud dhabt. Sempurna dhabtnya. Al-hasan li dhatihi khafiful dhabt, ringan dhabtnya, yakni kurang sempurna tetapi tidak lemah. Nah. Baik, al-hasan li ghairi. Al-hasan li ghairi asalnya apa? Ad-da'if, yang da'afnya kedaifannya, yakni kelemahannya ringan, tidak parah sehingga bisa saling menguatkan beberapa jalan riwayat yang sama-sama da'if. Ya, ada mutaba'at atau ada syawahid hadis yang semakna naik ke hasan li ghairihi. Nah. Baik. Kemudian kita sudah sampai pada penjelasan Syekh mengenai istithna, perkecualian sebagian ulama memperkecualikan hadis-hadis yang diriwayatkan dalam masalah targhib tarhib. Beliau wastathna ba'd al-ulama ila hadits allati turwa fi at-targhib wat-tarhib. Sebagian ulama mengecualikan hadis-hadis yang diriwayatkan atau sebelum itu, wajamiu hadil aksam yajuzu nakluhu linnas. Sampai di sini ya. Naam, wajamiu hadil aksam yajuzu nakluhu linnas wa tahdithi yajuzu nakluhu linnas wa tahdithu biha. Seluruh macam-macam hadis ini boleh dinukilkan kepada kaum muslimin ya, dan boleh diriwayatkan li anha kullaha maqbulatun, li'annaha kullaha maqbulatun, karena sesungguhnya semuanya maqbulah, ya, diterima. Wa hujjatun, dan merupakan hujjah. Ma'ada dha'ifa, selain hadith al-dha'if. Fala yajuzu naqluhu aw at-tahadduts bihi, maka tidak boleh dinukilkan, tidak boleh diriwayatkan, illa mubayyinan dha'fahu, kecuali dalam keadaan menjelaskan kelemahannya. Li'anna alladhi yankhulu al-hadits ad-dha'if, karena sesungguhnya yang menukil hadits dha'if biduni an yubayyana dha'fahu lin-nas, tanpa menjelaskan kelemahan hadis yang dia nukilkan kepada kaum muslimin, fahuwa ahadul kadhibaini 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, fahuwa ahadul kadhibain atau ahadul kadhibin, maka dia salah satu dari dua pendusta atau salah satu dari para pendusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. طيب لما روى مسلم في صحيحه berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man haddatha anni bi hadith, barang siapa meriwayatkan dariku suatu hadith, yara annahu kadhib, dia mengetahui bahwa itu kadhib. Dia tahu bahwa hadis itu kadzib, hadis itu salah, ya, atau dusta. Fahuwa ahadul kadzibain, maka dia salah satu dari dua pendusta. Nah, atau ahadul kadzibain, salah satu dari para pendusta. Tayyib. وفي حديث آخر pada hadith yang lain man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa berdusta atasku secara sengaja. Secara sengaja berarti tahu, ya, sadar. Naam. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia menyiapkan tempatnya, ya, dari neraka. Hadis ini muttafaq alaih. Jadi pada hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi alaihi salatu wasalam menegaskan barang siapa meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam padahal dia tahu hadis itu dusta, hadis itu salah, hadis itu tidak benar, hadis itu dhaif, ya, jadi tidak benar penyandarannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia salah satu dari para pendusta. Man haddatha anni bi haditsin yara annahu kadhib fa huwa ahadul kadhibin. Nah, pada hadis yang kedua muttafaq alaih, Nabi alaihi salatu wasallam mengancam dengan neraka. Ya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa ma kadzaba minan nar. Ini menunjukkan bahwa ini adalah dosa besar. Suatu dosa jika diancam dengan neraka, ya, atau diancam tidak akan masuk surga, tidak akan mencium baunya surga. Nah, selain itu maka itu dosa besar. Baik, ini berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wasalam. Ini besar perkaranya, karena ya, hadis itu terkait dengan apa? Dibangun di atasnya hukum. Nah, syariat. Baik. Jadi ini jangan dianggap remeh. Oleh karena itu jika mengetahui bahwa itu memang dhaif, bahwa itu dhaif, jangan coba-coba sampaikan kecuali disertai penjelasan bahwa itu dhaif. Naam, idzan fala tajuzu riwayatul hadits dhaif illa bi syartin wahidin. Jika demikian, maka tidak boleh meriwayatkan hadis dhaif kecuali dengan satu syarat, wa huwa an yubayyana dha'fahu linnas, yaitu menjelaskan kelemahannya kepada manusia, kepada kaum muslimin. Fa mathalan, ya, naam, fa mathalan idza ra'a hadisan dha'ifan, maka sebagai contoh apabila, ya, seseorang meriwayatkan hadis dhaif, qal, dia mengatakan ruwiya 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadzal hadithu, hadis ini, wa huwa dhaif, dan hadis itu dhaif. Dijelaskan seperti itu. Nah, ini sebagai contoh. Disertai penjelasan bahwa itu dhaif. Wastafna ba'd al-ulama'i al-haditha allati turwa fi at-targhib wa at-tarhib. Sebagian ulama mereka mengecualikan hadis-hadis yang diriwayatkan dalam masalah targhib dan tarhib, yang isinya targhib, motivasi, ya, untuk beramal soleh, dan tarhib, menakut-nakuti dari, ya, perkara haram. Fa ajazu riwayat ad-dha'if minha, maka mereka membolehkan periwayatan hadis dhaif dari hadis-hadis yang tergolong hadis-hadis dalam at-targhib wa tarhib. Nah, ini ijtihad mereka. Lakin bi arba'ati syurut, akan tetapi dengan empat syarat. Mereka memperketat syaratnya. Ada empat syarat, ya. Asyaratul awal ayyakuna al-hadithu fit targhib wa tarhib. Syarat pertama, hadith itu isinya dalam masalah targhib dan tarhib. Jika itu masalah, ya, selain targhib dan tarhib, enggak boleh. Baik, targhib apa? Yani isinya motivasi, ya, untuk beramal. Tarhib menakut-nakuti dari maksiat. Naam. Asyaratu tsani an la yakuna dha'ifu shadidan. Syarat yang kedua, kelemahan hadis itu tidak boleh kelemahan yang syadid. Tidak boleh hadis yang tergolong, ya, syadidud dha'f, sangat dha'if, ya. Tidak boleh yang tergolong sangat dha'if. Jadi yang kelemahannya ringan. Fa in kana shadidan fala tajuzu riwayatuh. Apabila kelemahannya keras, parah, ya, fala tajuzu riwayatuh, maka tidak boleh diriwayatkan. Walau kana fit targhib wa tarhib, meskipun dalam masalah targhib dan tarhib. Al-thalithu, syarat yang ketiga, an yakuna al-hadithu lahu aslun sahihun thabitun fil kitabi aw as-sunnah. Hadith itu lahu aslun sahih, memiliki dasar, ya, memiliki dasar yang benar, yang sahih, yang thabit, ya, dalam Al-Quran dan hadis. Ada hadis yang lain yang sahih, thabit, benar riwayatnya dari Nabi Alaihissalam yang menjadi dasar, ya, hadis yang dhaif tersebut. Misal contoh, lau ja'ana hadith yuraghibu fi birril walidain. Kalau datang kepada kita sebuah hadis yang mentarghib, memotivasi untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wa hadithun akharu yuraghibu fi salatil jama'ati. Hadis yang lain mentarghib, motivasi untuk salat berjamaah, ya, di masjid. Wa akharu yuraghibu fi qira'atil Qur'ani. Hadis yang lain mentarghib dalam membaca Al-Qur'an. Wa kulluha ahadithu dha'ifatun. Wa kulluha ahadithu dha'ifatun, semuanya adalah hadis-hadis yang dha'if. Walakin, akan tetapi, qad warada fi birril walidain, sungguh telah datang dalam masalah birrul walidain, wa fi salatil jama'ah, dan salat jama'ah, wa fi qira'atil Qur'an, ahadithu sahihatun, hadith-hadith yang sahih, yang semisal dengan itu, yang menjadi dasar, thabitatun, benar riwayatnya fil kitab was sunnah, dalam Al-Quran dan hadith. Nah, ya, ada ayat-ayat yang semakna dengan itu menjadi dasar, ada dalam as-sunnah ini hadis-hadis, ya, yang sahih yang menjadi dasar. Nah, ar-rabi'an la ya'taqida anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qalahu. Dengan syarat tidak meyakini, tidak beriktikad bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dengannya. Li'annahu la yajuzu an yu'taqad anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala haditsan, karena sesungguhnya tidak boleh beriktikad, berkeyakinan bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyabdakan suatu hadis. Illa idza kana qad sahha anhu dhalik, kecuali jika, ya, telah sahih hadis itu dari Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, baik, ini muskilah, ya. Nah, apa bedanya hadis-hadis tentang targhib dan tarhib dengan yang lainnya? Baik, kemudian apa bedanya antara hadis yang parah kelemahannya dengan yang ringan kelemahannya? Nah, ya, sama-sama lemah dan sama-sama tidak benar riwayatnya dari Nabi SAW. Namun ijtihad mereka di sini, ya, mengatakan ini dalam hal targhib dan tarhib. Nah, terkait dengan amalan. Baik, kemudian kalau kelemahannya ringan, ya, dan ada syarat lain yang mengatakan ada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang lain yang sahih, dan yang penting tidak diyakini bahwa itu sabda Nabi, muskilah juga di sini. Nah, tidak diyakini bahwa itu sabda Nabi, kemudian kalau begitu kenapa diriwayatkan? Nah, muskilah jelas. Baik, oleh karena itu kata Syekh, walakin alladhi yadhharu li, akan tetapi yang tampak bagiku, anna al-haditha dha'ifa la tajuzu riwayatuh, hadis yang dhaif tidak boleh diriwayatkan, illa mubayyinan dha'fahu mutlaqan, kecuali dalam keadaan menjelaskan kelemahannya secara mutlak. Nah, ini yang benar, ini juga yang ditegaskan oleh Imam Muhaddithin fi hadzal 'asr al-Albani. Nah, dan tilmidu syekhuna murid Al-Albani itu syekhuna Muqbil Wadi'i. Nah, ya, begitu pula yang lainnya dari ulama yang menegaskan ini. Nah, jadi tidak boleh kecuali dengan menjelaskan dhaifan. La siyama bainal 'ammati. Ya, terutama di antara menyampaikannya di antara orang-orang awam, orang umum awam. Ya. Kenapa? Karena al-'ammah, kata Syekh, mata ma qulta lahum haditsan, karena orang awam, ya, orang umum, masyarakat umum, kapan saja Anda menyampaikan satu hadis, kepada mereka, fa innahum sawfa ya'taqiduna annahu haditsun sahih. Mereka akan meyakini bahwa itu hadis sahih, wa anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyabdakannya. Nah, oleh hada min al-qawaid al-muqarrarah 'indahum, oleh karena ini termasuk di antara kaidah-kaidah yang telah yang telah tetap di sisi mereka, di antara kaidah-kaidah yang tetap di sisi mereka, huwa, dan ini di sisi mereka tidak bisa diganggu gugat, anna ma qila fil mihrab fa huwa shawab, apa saja yang disampaikan di mihrab maka itu mesti benar. Ini orang awam begitu. Wahadil qa'idatu muqarraratun 'inda al-'ammah, dan kaidah ini kaidah yang tetap di sisi orang-orang awam. Falau ta'ti lahum bi akdhabi haditsin 'ala wajhi al-ardh. Falau ta'ti lahum bi akdhabi haditsin 'ala wajhi al-ardh. Sekiranya anda mendatangkan kepada mereka hadis yang paling dusta di muka bumi, la saddaquk, mereka akan membenarkan jika anda sampaikan di mihram. Nah, walihada, oleh karena ini, fal'ammatu sayusaddiqunaka, oleh karena ini, orang-orang awam mereka akan tetap membenarkan kamu, hatta lau bayyanta lahum da'fahu, meskipun anda jelaskan ini da'if tapi disampaikan di mihram tetap dianggap sahih. Nah, la siyama fi targhib wa tarhib, terutama dalam masalah targhib dan tarhib. Fa innal ammiyah law sami'a ay hadithin, fa innal ammiyah law sami'a ay hadithin, kasusnya seorang ammi, orang awam, kalau dia mendengar hadith apa saja, la hafidhahu, sungguh dia akan hafalkan, dunal intibahi li darajatihi wa sihhatihi, dunal intibahi, tanpa memperhatikan, tanpa menanggapi derajat hadis itu dan kesahihannya. Jadi anda menyampaikan hadis di mihrab, langsung ditangkap hadis itu. Penjelasan kedhaifan setelahnya, kelemahan, tidak diperhatikan. Nah, walhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Fa inna fil Qur'anil Karim wa sunnatin nabawiyatil mutahharatis sahihati, sesungguhnya dalam Qur'an Karim, Quran yang mulia, dalam hadis Nabi yang tersucikan dan sahih, ma yughni an hadhihi al-ahadith, terdapat riwayat yang mencukupi, mewakili dari hadis-hadis dhaif dalam masalah targhib tahdzib. Kita tidak butuh hadis yang dhaif dalam masalah tahdzib. Sudah banyak dalam Quran dan hadis-hadis yang sahih. Dan tadi sudah dikatakan, di antara syaratnya mereka sebutkan ada dasarnya yang sahih dalam hadis yang lain, ada hadis sahih yang menjadi dasar, ada ayat yang dasar. Kalau begitu buat apa pakai hadis yang dhaif? Pakai saja hadis yang sahih, pakai saja ayat Quran tersebut, kan begitu. Wal gharibu anna ba'd al-wad'in alladziina yakdzibuna 'ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang aneh anna ba'da wad'in, sebagian juru palsu hadis, telah memasukkan hadis yang sengaja berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, masukkan hadis, wad'u ahadithan nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memasukkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi hasin nasi 'ala at-tamassuk bis sunnah. Hadis-hadis palsu yang dibuat oleh mereka adalah isinya memotivasi kaum muslimin agar berpegang dengan sunnah Nabi. Subhanallah. Nah, isinya masya Allah memotivasi untuk berpegang dengan hadis Nabi, padahal hadisnya palsu. Waqalu, dan mereka mengatakan, innana lam nakdzib 'ala ar-rasul, dan kemudian perhatikan dalihnya mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami tidak berdusta atas Rasul, wa inna ma kadzabna lahu, kami berdusta untuk kepentingan Rasul, karena untuk memotivasi orang agar berpegang dengan hadisnya Rasul, meskipun hadis yang kami pakai palsu. Jadi bukan berdusta atas Rasul, maksudnya tidak berbuat jelek kepada Rasul, tetapi berbuat baik untuk Rasul karena menganjurkan agar berpegang teguh dengan hadisnya Rasul. Faham ya? Ya subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Sedangkan Rasulullah SAW telah bersabda, "Man kadzaba alayya falyatabawa maqada minan nar." Hadis muttafaq alaih telah lewat. Barang siapa berdusta atasku, hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya dalam neraka. Amma nahnu, adapun kita, faqad, kata mereka ya, amma nahnu ya, faqad kadzabna lahu. Adapun kami, kami tidak berdusta atas Nabi, kami berdusta untuk Nabi. Ya subhanallah. Ha? Ini apa namanya ini? Tahrif ya. Nah, wa hadza tahrifun kata saya, wa hadza tahrifun lil kalimi an mawadi'ihi. Ini pemalingan ya ucapan dari makna-makna yang sebenarnya. Nah, dari sasaran yang sebenarnya. Baik, diselewengkan. Li'annaka nasabta ila ar-rasul, karena Anda telah menisbatkan yakni menyandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau telah bersabda demikian, malam yaqulu, sesuatu yang Nabi tidak pernah mengucapkannya. Wa hadha huwa al-kadhibu alayhi sarahatan, dan inilah dia dusta atas Nabi secara gamblang, secara terang-terangan. Ya, wa fi sunnati sahihati ghinan, wa fi sunnati sahihati ghinan amma kadzabta alayhi, dalam hadis-hadis yang sahih terdapat ya hal yang mencukupi mewakili dari hadis-hadis yang Anda dustakan atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Nah. Jelas ya? Nah, selesai sampai di sini barakallahu fikum. Jadi berikutnya kita akan beralih ke matan yang baru. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah.